taala. Wa bidzalika qamat alaihim hujjatuhu ad-damighah. Dengan itu maka para rasul dan Alkitab itu merupakan hujjah yang tegak atas mereka. Wa dhaharat hikmatuhul balighah. Dan tampak hikmahnya yang balighah, yang sempurna. Hikmah Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Para diutusnya para rasul dan diturunkannya Alkitab. Qala Allah taala rusulan mubasysyirina wa mundzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Para rasul itu mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan agar menjadi hujjah atas manusia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diturunkannya para rasul, agar apa? Manusia tidak memiliki hujjah atas Allah setelah diturunkan para rasul. Mereka tidak bisa beralasan jika mereka tidak beriman kepada Allah dalam keadaan telah diutusnya para rasul. Maka ketika diutusnya para rasul, diturunkannya Alkitab, Al-Kutub, maka telah tegak hujjah atas mereka. Mereka tidak bisa berpaling lagi. Mereka tidak bisa beralasan lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada mereka untuk mereka beribadah kepada Allah. Maka para rasul dan Al-Kutub itu merupakan hujjah atas manusia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian, katakan kepada orang-orang musyrikin, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah tariqah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niscaya ketika kalian telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dan Maha penyayang. Maka dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dia telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah, itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Begitu pula perkara yang dilarang adalah perkara yang dimurkai oleh Allah. Patokannya adalah para rasul dan Al-Kutub. Itu merupakan patokan bahwasannya seorang apa sesuatu itu, suatu perkara dicintai oleh Allah dan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka segala perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Apa yang dilarang maka merupakan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak disebutkan oleh, tidak dibawa oleh Rasulullah, maka tentunya bukan merupakan sebuah ibadah. Karena jika seandainya itu merupakan sebuah ibadah, sebuah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberitahukan kepada hamba-hambanya, akan memberitahukan kepada umatnya bahwasannya perkara tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Maka segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dibawa oleh para rasul sebelumnya, maka itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kita mengetahui, dengan mempelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari hadis, mempelajari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, maka dengannya kita bisa mengetahui apakah perkara tersebut merupakan perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Bukan karena merupakan adat kebiasaan dari orang-orang sebelum kita. Bukan karena merupakan perkara yang telah turun-menurun dibawakan oleh leluhur kita. Namun yang perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikutilah Rasulullah jika kalian itu mencintai Allah. Ketika kalian mengaku-ngaku bahwasanya kalian itu adalah mencintai Allah, mencintai Rasulnya, namun kemudian kalian menyelisihi perintah-perintah Rasulullah, menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya itu merupakan hanya sekedar pengakuan saja. Hanya sekedar pengakuan bahwasanya itu merupakan bahwasanya kalian mencintai Rasulullah mencintai Allah dan Rasulnya. Namun jika benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka ikutilah Rasulullah. Berjalan dengan sunnah Rasulullah SAW. Beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, maka merupakan perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang diada-adakan merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayo wala hibbatil kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Soal yang berikutnya, kam syurutul ibadah? Ada berapa syarat-syarat al-ibadah? Beliau menjawab, thalathatun. Syarat-syarat ibadah di sini sebagaimana disebutkan oleh beliau ada 3 syarat. Yang pertama, al-awwalu sidqul azimah, jujurnya azimah, tekad, jujurnya keinginan, benarnya tekad, benarnya niat seseorang. Wa huwa syartun fi wujudiha, yaitu ini merupakan syarat adanya ibadah, wujudnya ibadah, adanya ibadah tersebut. Tidaklah seseorang melakukan ibadah kecuali dia benar tekadnya. Benar niatnya. Dia meniatkan untuk beramal dengan ibadah tersebut. Tidak hanya sekedar ucapan. Wathani, adapun yang kedua, ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikhlaskan beribadah karena murni mengharapkan pahala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, bukan karena agar dipuji oleh manusia, namun ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalithu muwafaqatu syar'i alladhi amara Allah taala alla yudana illa bihi wa huma syartan fi qubulha. Yang ketiga adalah mencocoki syariat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seseorang untuk tidak beragama, tidak beramal kecuali dengan syariat tersebut. Wa huma syartani fi qubulha. Yang ini keduanya yaitu ikhlas, an-niyah, kemudian muwafaqatu syar' merupakan syarat diterimanya sebuah ibadah. Merupakan syarat diterimanya sebuah ibadah. Jadi di sini disebutkan 3 syarat. Yang pertama adalah syarat adanya ibadah tersebut, wujudnya adanya ibadah tersebut, terjadinya ibadah tersebut, yaitu sidqul azim. Dia benar tekadnya, benar niatnya, benar-benar ingin mengamalkan ibadah tersebut, bukan karena adat kebiasaan. Yang kedua dan yang ketiga yaitu ikhlas, an-niyah, kemudian mutaba'ah, muwafaqatu syar atau mutaba'atur rasul, itu merupakan syarat diterimanya ibadah. Yang dimana jika salah satu diantaranya tidak ada, maka ibadah tersebut tidak diterima. Ibadah tersebut tidaklah diterima. Ataukah kedua-duanya tidak ada, maka ibadah tersebut lebih-lebih lagi tidak diterima. Kemudian apa itu sidqul azimah? Beliau bertanya, ma huwa sidqul azimah? Apa itu sidqul azimah? Huwa tarkut takasuli wattawani wa badlil juhdi fi an yasdiqa qawlahu bi fi'lihi. Yaitu apa? Meninggalkan at-takasul, bermalas-malasan. Wattawani, menunda-nunda dalam melakukan sebuah ibadah. Wa badlil juhdi, kemudian dia mengerahkan usahanya, tenaganya, fi ay yasdiqa qawlahu bi fi'lihi. Agar apa? Agar ucapannya itu dibenarkan dengan perbuatannya. Jadi ini adalah sidqul azimah. Yaitu dia, yang pertama adalah dia meninggalkan bermalas-malasan, begitu pula menunda-nunda dalam suatu ibadah. Yang kedua adalah dia berusaha mengamalkannya. Sehingga apa yang dia ucapkan itu dibenarkan oleh perbuatannya. Dia ucapkan bahwasanya dia ingin dia berucap bahwasanya dia ingin melakukan sebuah ibadah, maka sidqul azimah adalah ketika dia meninggalkan bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dia tidak menunda-nunda melaksanakan ibadah tersebut. Kemudian dia berusaha untuk melaksanakan ibadah tersebut dengan sempurna sampai selesai. Nah, ketika itu baru apa? Dia ucapannya apa dibenarkan atau perbuatannya merupakan saksi dari apa yang dia ucapkan. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Hanya sekedar apa? Mengatakan saja. Akan berbuat begini dan begitu. Akan beramal ini dan itu. Namun tidak melakukannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka besar kejelekan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian hanya berkata tanpa melakukan. Mengatakan, memerintahkan kepada sesuatu atau mengatakan akan mengamalkan sesuatu namun dia tidak melaksanakannya. Atau dia memerintahkan untuk orang melaksanakan sesuatu namun dia sendiri tidak melaksanakannya. Maka ini adalah sidqul azimah, syarat dari sebuah ibadah. Syarat pertama adanya sebuah ibadah yaitu dia tidak boleh bermalas-malasan untuk mengamalkan atau menunda-nunda untuk mengamalkan ibadah tersebut. Dan dia berusaha sebisa mungkin, berusaha untuk mengamalkan ibadah tersebut. Barulah ketika itu apa yang dia ucapkan, apa yang dia niatkan dibenarkan dengan apa yang dia perbuat. Jadi bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar meniatkan, namun dia berusaha untuk melaksanakan apa yang dia ucapkan. Ini syarat yang pertama dari ibadah. As-su'al, ma makna ikhlasun niyah? Apa makna dari ikhlas an-niyah? Al-jawab, huwa ayyakuna muradul abdi bijami aqwalihi wa a'malihi al-zahira wal-batina ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Yaitu apa? Ketika keinginan seorang hamba dengan melakukan semua ucapan-ucapannya, amalan-amalannya, baik yang zahir yang batin, itu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas yaitu ketika dia beramal, ketika dia beribadah, ketika dia mengucapkan sesuatu, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjihad, beramal, salat, zakat, puasa, haji. Yang dia inginkan dari amalan-amalan ini semuanya hanyalah satu, yaitu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanyalah wajah Allah, ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menginginkan darinya balasan dari hamba-hamba. Ketika dia bersedekah, Dengan hartanya dia tidak ingin. Yang dia inginkan adalah mendapatkan pahala dari Allah. Dia tidak menginginkan pujian dari manusia. Dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ataukah dia agar dibalas oleh manusia. Agar dibalas oleh manusia. Namun apa? Dia yang dia inginkan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar untuk mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahu ad-din. Mengikhlaskan amalan-amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Agar mereka mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan semua amalan-amalan mereka kepada Allah, bukanlah pujian yang ingin mereka dapatkan, bukanlah jabatan yang ingin mereka dapatkan, bukanlah keinginan dunia, keuntungan dunia yang mereka dapatkan dari amalan-amalan tersebut. Namun mereka menginginkannya karena pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a. Dan tidaklah di antara mereka menginginkan dari amalan-amalan tersebut ada nikmat yang dibalas kecuali hanyalah karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan wajah dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wa qala nut inna ma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami hanyalah kami memberi makan kepada kalian karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami menginginkan dari kalian suatu balasan sedikit pun. Begitu pula rasa syukur dari kalian. Maka orang-orang yang beriman itu mereka orang-orang yang mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas, mereka ketika memberi makan, bersedekah kepada orang-orang, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada saudara-saudaranya, kepada kerabat-kerabatnya, mereka melakukannya hanya karena mengharapkan wajah Allah. Tidak menginginkan balasan dari orang-orang tersebut. Tidak menginginkan agar apa? Diberikan kembali makanan-makanan tersebut. Diberikan kembali sedekah-sedekah tersebut. Atau pula tidak pula menginginkan pujian dari mereka. Menginginkan apa? Rasa berhutang budi dari mereka. Agar suatu saat misalnya dia bisa menagih janji hutang budi tersebut. Dia mengatakan bahwasannya dulu ketika kamu membutuhkan saya memberi makan kepada kamu. Sekarang kamu harus membalasnya. Maka orang-orang mukmin tidaklah seperti itu. Mereka mengikhlaskan apa yang mereka amalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala man kana yuridu al-hartha al-akhirah nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang beramal menginginkan balasan dari akhirat, menginginkan hasil dari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hasilnya tersebut. Menambahkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan hasil dunia maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dunia tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Namun apa? Dia tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Umar bin Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Wa inna malikulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya apa? Setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang meniatkan hijrahnya, amalannya karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka itu yang akan dia dapatkan. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan rasulnya. Mendapatkan pahala di akhirat, mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat. Wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha aw yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka barang siapa yang berhijrah, beramal karena dunia yang dia inginkan, atau karena ada wanita yang ingin dia nikahi, sehingga dia beramal dengan amalan tersebut, maka itulah yang akan mereka dapatkan. Itulah yang akan dia dapatkan. Dia akan mendapatkan kenikmatan dunia yang dia inginkan. Dia hanya akan mendapatkan wanita yang dia nikahi, yang ingin dia nikahi. Namun sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Namun dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa nanti di akhirat. Maka ayat ini mencocoki sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Bahwasannya ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kita di dunia, begitu pula akan mendapatkan pahala nanti di akhirat. Adapun bagi orang yang kita, ketika kita beramal karena ingin mendapatkan pujian dunia, karena ingin mendapatkan jabatan di dunia, ingin mendapatkan keuntungan dunia, maka itu saja yang akan kita dapatkan. Orang mungkin akan memuji-muji kita ketika kita bersedekah dengan sedekah yang banyak, kita melakukan amalan-amalan yang banyak, kemudian orang-orang melihatnya, maka orang mungkin akan memuji kita, namun kita tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak akan mendapatkan apa? Bagian di akhirat. Kemudian yang terakhir, ma huwa syar'ul ladzi amara Allah taala alla yudana illa bi. Apa syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak kita beramal kecuali dengannya? Al jawab, hiya al hanifiyyata millata Ibrahim alaihi salam. Yaitu agama hanifiyah, agama yang lurus, jalannya sesuai yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam. Qala tabaraka wa taala, inna ad-dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya amalan di sisi Allah atau agama di sisi Allah adalah al-islam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana mencocoki al-hanifiyah, mencocoki millat Ibrahim, meneruskan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu agama al-Islam. Wa qala ta'ala fa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah selain agama Allah, selain agama Islam, mereka mencari dalam keadaan telah berserah diri, telah masuk Islam atau telah berserah diri, makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi, baik secara tau'an, baik secara ketaatan kepada Allah, atau secara terpaksa karhan. Ketika apa yakni mereka mencari agama, mencari amalan agama selain Islam dalam keadaan semua makhluk-makhluk Allah di langit dan di bumi telah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah tunduk, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara ketaatan, secara keinginan dia sendiri, ataukah secara terpaksa. Wa qala ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Barang siapa yang tidak, yang membenci dari jalannya Nabi Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Wa qala ta'ala, wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam, menjadikannya sebagai agama, maka dia tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka agama syariat yang Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan oleh Allah agar kita beragama dengannya adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana pula berdasarkan apa? Al-Hanifiyah millat Ibrahim, jalannya Nabi Ibrahim alaihi salam, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, dia menyempurnakan syariat-syariat yang datang sebelumnya, yang semua orang tidaklah bagi mereka ketika mendengar syariat Rasulullah kecuali harus bersyariat dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasannya lau kana Musa hayyan, seandainya jika Musa dalam keadaan hidup maka dia tidak akan mungkin bagi dia kecuali apa? Dia akan mengikuti diriku, mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini syarat-syarat ibadah yang tiga tadi, yaitu apa? Sidqul azimah, dia benar-benar melaksanakan, membenarkan niatnya dengan melaksanakan, dengan berbuat amalan-amalan yang dia niatkan, yang dia katakan. Itu merupakan syarat yang pertama. Kemudian syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan muwafaqatu syar', yaitu mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan mana saja yang hilang darinya satu di antara kedua syarat diterimanya ibadah ini, maka ibadahnya tidak akan diterima. Ibadah yang sudah sesuai sunnah Rasulullah namun tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya ditolak. Ibadah yang ikhlas karena Allah namun ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut juga ditolak. Lebih-lebih lagi ibadah yang tidak ikhlas karena Allah, dia melaksanakan ibadah, suatu ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam keadaan dia tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari manusia, maka lebih-lebih lagi ibadahnya ditolak. Maka ini yang bisa ana sampaikan pada, yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya masuk dalam maratib dinil Islam, tingkatan-tingkatan agama Islam. Ilahuna subhanakallahu bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.